ma fil ikhbar. Adapun hikmah penghabaran tersebut kepada saudara kita disebutkan oleh para ulama. Kenapa kita dianjurkan untuk memberitahu teman kita, saudara kita, kalau kita menyayangi dia, kalau kita mencintai dia. Nah. Dan adab yang seperti ini, barakallahu fikum, mungkin masih banyak di kalangan kita yang merasa sungkan dan malu. Ya, nah, barakallahu fikum. Untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Nah, padahal ini termasuk salah satu adab yang memiliki pengaruh besar. Barakallahu fikum, untuk terjadinya hubungan yang baik, ikatan yang bagus antara kita dengan teman dan saudara kita. Ini diantara asbab. Ya, ukhuwah itu diperkuat dengan banyak asbab. Nah, barakallahu fikum. Apalagi barakallahu fikum, upaya syaitan baik dari kalangan jin dan manusia untuk merusak ukhuwah di kalangan barakallahu fikum, ya, manusia dan umat Islam secara khusus, lebih khusus lagi adalah di kalangan salafiyin, itu luar biasa. Nah, sangat-sangat barakallahu fikum, ya, ekstra. Karena ketika ukhuwah itu sudah hilang, ketika ukhuwah itu sudah rapuh, barakallahu fikum, ya, ikatan antara kita dengan saudara-saudara kita itu akan semakin, barakallahu fikum, lemah, pupus, dan kekuatan orang Islam itu pada ukhuwah. Nah, ya, yang membuat orang Islam itu mencapai kejayaan sampai pada titik keemasan, di antaranya adalah ukhuwah mereka yang luar biasa. Nah. Dan itulah yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Barakallahu fikum, ketika ukhuwah di kalangan umat Islam, di kalangan ahli sunnah, di kalangan salafiyin, ya, itu kuat, maka mereka akan benar-benar merasa ketakutan. Barakallahu fikum. Nah, makanya ukhuwah bagi barakallahu fikum musuh-musuh Islam dan umat Islam itu menjadi satu target utama mereka untuk dirusak, untuk diperlemah, untuk dihancurkan. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu penting bagi kita semua, khususnya para thullabul ilm, barakallahu fikum, khususnya ketika mereka menuntut ilmu, pupuklah ukhuwah kita baik-baik, barakallahu. Karena harapan kita sangat besar kepada antum semua akan menjadi du'at ilallah, da'i-da'i yang menyeruh ke jalan Allah, fi sabilillah. Nah, ya, kalau semenjak di pondok pesantren Anda tidak akur, ya, punya permasalahan dengan si fulan, pernah bertengkar dengan si Alan, tidak cocok dengan si Ilan, bukan berusaha untuk barakallahu fikum memperkuat ikatan persaudaraan, itu nanti dampaknya barakallahu fikum kasihan di masa yang akan datang. Nama dakwah akan terseret. Ya. Nah. Padahal alasannya adalah dendam pribadi. Barakallahu fikum, alasannya karena ketidaksukaan pribadi dibawa-bawa, alasannya karena masalah barakallahu fikum akhlak, karena masalah dakwah dan yang semisal dengannya. Akhirnya mad'u umat yang mengikuti masing-masing pihak juga tengkar, juga ribut. Nah, karena memang sejak dari akar rumput itu kita sudah salah. Barakallahu fikum. Nah, dan ini nasihat barakallahu fikum berulang-ulang kali disampaikan oleh asatizah kibar. Ya, guru-guru kita. Barakallahu fikum. Untuk mengingatkan para thalabah ketika masih di pondok ini, jangan banyak-banyak cari musuh. Jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan rasa iri, dengki kepada saudaranya. Tapi berusahalah ketika di pondok pesantren ini cari teman. Ya, cari sahabat. Barakallahu fikum. Na'am. Enak kita. Pondok ini ya, talabahnya barakallahu fikum dari penjuru daerah. Iya, barakallahu fikum. Na'am. Dari Sumatera ada barakallahu fikum ya. Dari Aceh ada enggak di sini? Ada. Ada yang dari Aceh, barakallahu fikum, na'am. Iya. Sampai Irian Jaya ada ya? Ada Irian? Ada enggak? Hah? Barakallahu fikum. Itu senang. Iya. Barakallahu fikum, na'am. Baik. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang berasal dari tempat dulu teman kita di situ ada, enak. Sampaikan salamku kepada ya ustadzmu Ulan. Nah, sampaikan juga kepada dia inni uhibbuhu fillah. Barakallahu. Senang. Ya, barakallahu fikum. Atau ketika kita barakallahu fikum berkunjung ke daerah itu, barakallahu fikum ya. Nah, kita ada tempat yang bisa kita singgahi. Ke sini ada teman, ke sana ada teman. Iya, mau mampir-mampir enak. Nah, iya. Mau pulang barakallahu fikum enggak langsung ya, tapi mutus-mutus juga enak. Iya, nah. Baik, tujuannya Aceh. Nah, dari Sidayu Surabaya, ada teman di Surabaya, dari Surabaya mampir lagi ke Jawa Tengah ya, barakallahu fikum, na'am, di Tegal ada teman, enak ya, barakallahu fikum, na'am. Itu kalau kita ketika di pondok barakallahu fikum memupuk ikatan ya, jalinan persaudaraan, persahabatan. Tapi kalau kita hanya memendam dendam, benci, barakallahu fikum, maka kita sendiri akan susah. Nah, gak enak di Al-Bainah ya, temennya jelek-jelek. Nah, temennya jahat-jahat, temennya suka usil, temennya suka zalim, barakallahu fikum. Nah, pindah ke pondok yang lain, sama aja. Dimanapun pondok pesantren pasti ada orang-orang yang barakallahu fikum tidak cocok dengan Anda. Nah, kalau yang kita lakukan adalah lari dari kenyataan, ya kita akan terus dalam barakallahu fikum ketakutan. Ya, jadinya kemana-mana. Pindah sini, pindah sana, enggak cocok. Karena apa? Ya, dia menganggap temannya enggak enak barakallahu. Gagal dalam menuntut ilmu. Baik. Iya. Jika ketika dia di situ ada permasalahan dengan beberapa orang teman, barakallahu fikum, maka sikap orang yang baik, sikap orang yang bijaksana, berhati besar, justru dia berusaha untuk barakallahu fikum, na'am, perbaikan dengan temannya tadi. Ya, mencari inti permasalahannya apa. Nah, langsung aja. Ya. to the point. Nah, afwan ya akhi, ya ana ini ada ganjalan hati ingin bicara dengan antum. Jikalau antum berkenan, senang duhainya. Ya, duhai kiranya hatiku. Nah. Oh iya, ada apa? Ana ada ganjalan, entah ini perasaan ana atau bu, ya memang benar. Ana harap ini cuma perasaan ana. Ana merasa antum gak suka sama ana. Langsung aja. Ya, suara kok. Nah, apa kesalahan ana atau kekurangan, ya? Nah, oh iya, memang ana gak suka sama antum. Kan enak kalau plong-plongan gitu, ya. Antum itu orangnya pemalas, ya. Jadwalnya piket, nggak piket. Nah, ya suka pakai barang teman-teman nggak izin. Wah, keluar semua. Begitu ya, Ki ya. Ya, anak siap untuk memperbaiki diri. Ya, anak akan merubah kebiasaan-kebiasaan buruk tadi. Buktikan berubah. Insya Allah teman antum juga akan berubah. Nah, ya, akhirnya baik. Bahkan mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Sangat dekat hubungannya. Barakallahu fikum. Nah, ya, tayyib. Tayyib, disebutkan oleh mereka hikmah dari al-ikhbar adalah istimalatu qalbihi. Istimalatu qalbihi wajtilabu mawaddatihi. Fayahsulu al-i'tilafu wa yazulu al-ikhtilafu bainal mu'minaini wa yazulu al-ikhtilafu baina al-mu'minaini. Nah, hikmah dari pemberitaan kita bahwa kita menyayangi saudara kita tadi adalah istimalatu qalbihi. Kita ingin mencari kecondongan hatinya. Nah, jadi kita berharap dengan kita memberitahu dia kalau kita menyayangi dia, dia akan condong hatinya kepada kita. Mail, istimalah, ya. Nah, wajtilabu mawaddatihi, dan juga untuk menarik rasa kasih sayang dia. Barakallahu fiik. Itu tujuannya. Jadi tujuan kita memberitahu saudara kita kalau kita menyayangi dia, agar apa? Hati saudara kita tadi memiliki kecondongan kepada kita. Kemudian, ya, dia akan sayang kepada kita. Barakallahu fikum. Kemudian apa yang akan terjadi ketika hatinya sudah condong kepada kita, dia sudah sayang kepada kita? Fayahsulu al-i'tilaf. Sehingga akan tercapai yang namanya, barakallahu fikum, na'am, kecocokan. Ya. Klop. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi, ya, soulmate, ya, sejiwa. Barakallahu fikum. Nah, Tayyib. Ketika apa? Ketika hati dia sudah condong, dia sudah mulai menyayangi kita, mencintai kita, maka akan cocok, ya, akan barakallahu fikum na'am, akur, serasi, ya, na'am, sejiwa, soulmate, barakallahu fikum na'am. Tayyib. Wayazulu al-ikhtilaf. Dan perselisihan di antara mereka akan sirna. Perselisihan di antara dua orang beriman akan sirna. Kenapa? Karena barakallahu fikum, ketika temannya anggap menegur dia. Nah, ya, barakallahu fikum, ya akhi, antum kok akhir-akhir ini, ya, belajarnya udah males-malesan. Dulu awal-awal antum selalu ana lihat duduknya paling depan. Sekarang seling terlambat. Nah, sholat juga demikian. Ya, ada apa ini? Nah, ketika orang yang dinasihati tadi, sebelumnya sudah kita katakan, ini uhibbu ka fillah, dia tidak akan bersu'udzon. Ya kan? Karena dia tahu temannya ini benar-benar sayang kepada dia, benar-benar cinta kepada dia. Cintanya itu karena Allah. Sehingga ketika dia berbicara dengan sesuatu yang sedikit menyindir dia, dia tidak akan terbawa oleh bisikan-bisikan syaitan untuk su'udzon. Karena dia tahu temannya ini sudah mengatakan ini uhibbuka fillah. Nah, ya, barakallahu fikum. Dia enggak tersinggung, barakallahu fikum. Dia akan mengatakan terus terang, iya ini anak akhir-akhir ini memang ya agak males. Nah. Kenapa? Sudah 2 bulan ini belum dikirim sama Abi. Ya, nah. Kenapa? Abi lagi dirawat di rumah sakit, ya, kena COVID. Masya Allah. Ya kan? Kenapa ente gak bilang-bilang? Syafahullah, tahurun, insya Allah, Allahumma rabbanas, adzibil ba'sa, isfihi anta syafi syifa'an la yughadiru saqama. Ada doa jarang ana lihat makan. Ya, adalah. Nah, itu tambah lagi, ya. Nah, mungkin dia orangnya introvert, tertutup. Ya, dia tidak mau mengungkapkan apa yang terjadi pada dia pada banyak orang. Enggak usah nunggu dia minta. Barulah pagi-pagi antum beli gorengan, makan di warung, ya. Naam. Beli 10, ya, 5 berikan kepada teman antum tadi. Akhi, buat antum. Apa ini? Gorengan? Enggak usah. Nah, enggak apa-apa buat antum. Ya. Jazakallah khair ya. Masya Allah. Itu luar biasa loh pertemanan yang kayak gitu. Ya, nah. Anda sudah menanamkan budi kepada dia dan itu tentu akan selalu dikenang. Ya. Barakallahu fikum. Dan itu dia akan membawanya barakallahu fikum dalam barakallahu fikum kenangan dia. Ya, si fulan itu sahabat yang baik ketika ana susah-susahnya, ya. Naam, dia yang bantu ana. Barakallahu fikum. Tayyib. Naam. Jadi harus ada rasa kepedulian dengan teman-teman kita barakallahu fikum, walaupun mungkin kita sama dia tidak begitu dekat, tapi kita lihat, kita jeli seperti tadi, kok teman kita satu ini jarang makan, ya kita iseng-iseng lah sekali lewat puasa ya, enggak, wah kok nggak pernah makan ini, nah barakallahu fikum, nah, berarti dia lagi susah ini, ya barakallahu fikum. Mandi, gak pernah bawa sabun, gak bawa sampo, ya kan? Gak usah nunggu temannya minta. Atau ngomong. Nah, itu baru orang yang luar biasa. Ya. Nah, kalau ada di pondok pesantren ini, insya Allah Anda doakan jodohnya mudah. Dapat istri yang solihah, jamilah, ya kan? Nah, kemudian zatul mal, nah, ya, dunasabin, amin, ya kan? Makanya antum berusaha jadi yang kayak gitu, nanti kena doa tadi loh, ya? Nah, punya kepedulian dengan teman-temannya barakallahu. Ketika barakallahu fikum kita ya menyampaikan hal tersebut kepada saudara kita, maka barakallahu fikum suudzon dia ketika kita menasehatinya akan hilang ya, karena dia tahu bahwa kita menyampaikan hal tersebut karena kita sayang, karena kita barakallahu fikum nam mencintai dia karena Allah. Nah. Qala al-musannif rahimahullahu taala haddatsana Musaddad telah bercerita kepada kami al-Musaddad. Musaddad ibnu Musarhat ibni Musarbal ibni Mustaurat Al-Asadi. Nama keluarga beliau ini unik-unik ya. Musaddad bin Musarhat bin Musarbal bin Mustaurat, ada juga mengatakan bin Sarondal. Nah, barakallahu fikum. Ya. Musaddad bin Musarhat bin Musarbal bin Mustaurat Al-Asadi. Abul Hasan Al-Basri. Yuqal, ada yang mengatakan ismuhu Abdul Malik. Ada yang mengatakan nama aslinya Abdul Malik. Bin Abdul Aziz. Wa Musaddad laqab. Musaddad itu laqab. Artinya orang yang lurus jalan hidupnya, ya. Imam Bukhari mengatakan Musaddadun kasmi. Musaddad itu seperti namanya. Orang yang lurus jalan hidupnya. Nah, barakallahu fikum. Tidak macam-macam, tidak neko-neko, barakallahu. Lurus. Tayyib. Thiqatun hafiz. Dia rawi yang thiqah. Dan seorang hafiz. Qala haddathana Yahya ibn Sa'id. Al-Qattan. Abu Sa'id al-Basri. Thiqatun mutkin imamun kudwatun. Thiqatun mutkinun imamun kudwatun. An Thawrin. Dari Thawrin. Thawr bin Yazid bin Ziyad. Thawr bin Yazid bin Ziyad al-Kala'i menggunakan ain al-Kala'i ar-Rahabi Abu Khalid asy-Syami thiqatun sabtun. Lakinnahu qadari. Thiqatun sabtun lakinnahu qadari. Dia rawi yang thiqah dan kokoh, tapi beliau memiliki pemahaman qadariyah. Qala haddatsani Habib. Habib ibnu Ubaid. Ar-Rahabi Abu Hafiz Asy-Syami. Habib ibnu Ubaid Ar-Rahabi Abu Hafiz Asy-Syami Al-Himsi. Al-Himsi menggunakan shad. Al-Himsi thiqatun, dia rawi yang thiqah. An Anil Miqdam ibni Ma'di Karib. Dari Al Miqdam bin Ma'di Karib, ini sahabiyun jalil, sahabat Nabi yang mulia. Tayyib Al-Kindi, beliau berasal dari daerah Kindah. Al-Kindi Abu Karimah Waqila Abu Yahya Waqila Abu Salih. Nah, ada yang mengatakan namanya Abu Karimah, ada yang mengatakan namanya Abu Yahya, ada yang mengatakan Abu Saleh. Tayyib. Ahadul wafdi. Ahadu al-wafdi. Alladzina. Wufida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini adalah salah satu delegasi yang diutus untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pada masa itu Nabi ya selain dakwahnya adalah menyurati raja-raja ya. Naam, bahkan sampai dua negara adidaya saat itu, Raja Persia dan Romawi pun mendapatkan surat yang sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, beliau juga menerima para utusan-utusan masing-masing kabilah yang ingin tahu tentang Islam. Nah, di antaranya adalah Miqdam ibnu Ma'di Karim. Naam. Ya, beliau utusan dari daerah Kindah. Ahadu al-wafdi alladzina wufida ala Rasulillah min Kindah. Wa bisyam mata, dan beliau meninggal di Syam. Sanata 87. Wahwa ibnu ihda 90 sanah. Baik, beliau meninggal pada tahun 87 Hijriah. Saat itu umur beliau 91 tahun. Nah, jadi cukup sepuh. Ya. Karena rata-rata sahabat Nabi itu meninggalnya umur 60-an. Nah. Jadi beliau mendapatkan kelebihan yang cukup ya, panjang. Waqad kana adrakahu. Kata beliau di situ, kata Imam Bukhari, waqad kana adrakahu ai Habib ibnu Ubaid. Habib ibnu Ubaid ini ya pernah menjumpai Al-Miqdam ibnu Ma'di Karim. Nah, untuk membuang adanya kesan kalau Habib mendengarkan dari yang lain. Untuk menunjukkan imkanul luki. Bahkan bukan imkanul luki, memang sudah luki beneran, sudah berjumpa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Al-Miqdam bin Ma'di Karib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbahu." Bila salah seorang di kalangan kalian mencintai, menyayangi saudaranya, hendaknya dia memberitahu dia kalau dia menyayangi dan mencintainya. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala Al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi, al-hassu ala tawaddudi wa ta'allufi. Maknahu, al-afu, ada yang tertinggal. Maknahu, al-hassu ala tawaddudi wa ta'allufi. Baik. Maknanya adalah, di situ ada anjuran untuk berkasih sayang dan ya berlembut-lembut hati, barakallahu fikum, memiliki ta'aluf ya. Naam, kepada sesama saudara kita, barakallahu fikum. Naam. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis, fihi dalil ala irsyadil muslim ila annahu idza ahabba akhan fillah ayukhbirahu. Wahada min husnil adabi bainal mu'minin. Wahada min husnil adabi bainal mu'minin. Di dalamnya ada dalil bimbingan terhadap kaum muslimin bahwa ketika dia mencintai saudaranya fillah, entah saudara kandung atau saudara seagama, maka hendaknya dia memberitakan, memberitahu hal tersebut kepada saudaranya. Ya, ya fulan, inni uhibbuka fillah. Kita yang mendapat ucapan tadi, apa yang kita lakukan? Apa yang kita jawab? Oh ya ya ya ya, sama-sama, ane juga. Apakah seperti itu? Insya Allah nanti pada riwayat berikutnya akan ada riwayat yang menjelaskan apa yang harus kita jawab ketika teman kita menyampaikan hal tersebut. Ya, nah, tidak harus secara lisan, bisa juga mengenakan pesan tulisan. Ya, naam. WhatsApp, barakallahu fikum, Telegram, ya, atau yang semisal dengannya, barakallahu fikum, dari media yang bisa membantu dia untuk menyampaikan hal tersebut kepada saudaranya. Naam. Tayyib. Dan adab ini juga termasuk, barakallahu fikum, salah satu cara yang baik bagi kita ketika kita ingin menasehati atau memberikan arahan kepada teman kita. Nah, wa fihi irsyad ila taqdim hadhihi al-kalimah qabla an-nasiha. Nah, di dalamnya ada bimbingan bagi kita untuk mendahulukan kalimat ini sebelum memulai nasihat kita. Ya, ini untuk menghilangkan naam prasangka-prasangka yang tidak baik. Nih, cara yang bagus untuk menasihati, ya akhi, inni uhibbuka fillah, aku mencintai kamu karena Allah. Naam, ana ada beberapa hal yang ingin ana sampaikan. Naam. Ya. Baik. Tidak lain dan tidak bukan ini karena ana sayang kepada antum, ana mencintai antum. Itu orang sudah suzonnya apa? Hilang. Ya kan? Nah. Ada perkara-perkara yang tidak, ya, tidak sepantasnya, tidak sebaiknya, na'am, dan itu ada pada antum. 1, 2, 3 sebutkan. Insya Allah teman tadi akan lebih mudah untuk menerima. Ya, daripada barakallahu fikum, ya, kita tahu-tahu ujuk-ujuk, ya, na'am, barakallahu fikum, ya, kita bentak dia, hei, na'am, ente ini memang berhati batu, ya, na'am, di mana hatimu? Ya, ana yang dah bosen mendem rasa jengkel sama antum, ya. Nah, sudah dipasang jadwal piket. Gak pernah piket. Wah, itu kan lain rasanya ya. Nah, antum semprot dia di depan teman-teman yang lain. Itu dijamin ya. Akan ada rasa dendam di situ. Nah, karena dia yang negur tadi ya senior. Ya kan? Nah, dia juga barakallahu fikum ya punya posisi. Nah, jadi dia berani ngomong kayak gitu. Barakallahu fikum. Orang yang mendapatkan hal tersebut tentu ada ganjalan di dalam hatinya. Syaitan melihat peluang nih, ya, gue masuk ya, bos, ayo masuk. Nah, ya, orang itu memang sombong dia itu, sok mentang-mentang deket sama ustaz, ya kan? Mentang-mentang senior, ya, na'am. Ngomongnya aja besar, dia itu sama, pemalas juga dia itu. Wah, ya kan? Akhirnya muncul, dihembuskan kebencian tadi. Iya, tapi kalau caranya cara yang baik, seperti tadi dilihat beberapa kali, sudah 2 bulan gak pernah piket anak satu ini. Dipanggil baik-baik. Nah, dia sebagai ketua kamar, ya, sebagai koordinasi kebersihan, dipanggil baik-baik. Ya, akhi, inni uhibbuka fillah. Nah, sampaikan ya pentingnya kebersihan, pentingnya menjadi orang yang amanah. Insyaallah itu akan lebih mudah untuk diterima. Dan seperti itulah harusnya para thullabul ilm belajar di pondok pesantren, calon-calon dai ilallah, addu'a fi sabilillah. Nah, belajar untuk menegur, mengingatkan ya orang dengan cara yang santun dan baik. Barakallahu fikum. Nah, ya, cara-cara seperti itu kalau sudah ke masyarakat, ya, tanggapannya sudah lain lagi. Barakallahu fikum. Nah, ya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah hukum menjamak sholat asar dengan sholat jumat? Ada khilaf di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Mayoritas mereka mengatakan tidak diperbolehkan. Nah, Sebagian lagi, sebagian kecil mengatakan boleh. Dan Syekh Al-Fauzan, fillahullahu ta'ala wara'a, merojihkan yang mengatakan, barakallahu fikum na'am, tidak diperkenankan ya menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Nah, mana yang benar untuk tulisan musarhat? Ya, menggunakan hak kecil atau hak besar? Hak besar. Musarhat. Nah. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadlalu barakallahu.